أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فأصلحوا

கோரிக்கை ஆழ்ந்தது. ริวายาเตออนดันติยังเซงนามิเนวาเลวาเลนิกูกิอุตสกัญญนาปิกิจาวิลุมอเรงเนปันตันตานิลมุสตาเลกปันตันตานิลมุสตาเลกกิจาวิ con nare jagate se jabo jengnapi la vale tiku karo pantan bane mustale rodo tegang tau tukaran jalani moro wis jawane moro buka berita matur jeng Nabi. Bani Mustalik kala wau pun kula parani kula tarik zakate boten purun. Matur jeng Nabi le boten purun. Terus Kanjeng Nabi ngumumake sing wong Islam ra gelem zakat kudu diperangi. Terus Kanjeng Nabi ngendika sesuk Bani Mustalik serang. Sebab melanggar tatanan Islam kewajiban zakat, moh zakat. Nah, itu jenane ngelakoni dosa gede. Arep diserang. Kanjeng Nabi wis komando. Dan ini Mustalik mireng badhe diserang Kanjeng Nabi. Toto-toto. Matur bener. Walet boten tenggen kula, kados kula boten wonten noten ngertos. Jadi Nabi ampun diserang, mangke kanca-kanca kula ten mriki Jakarta tak pon ngumpulke. Jadi ku munggo sida diserang Kanjeng Nabi nggih jajar kabeh. Sake wong Islam patuh diberitakake ora patuh. Sing beritakake wong fasik. Angen iki dadi tuntunan kita umat Islam. Nek ana berita sing timbul sangka wong fasik aja dipercaya. Cara bahasanya saiki dicek dike kebenarannya dicek jadi orang kejadian sing orang bener itu situ no kedusan sing berita ake nek Kanjeng Nabi mboten kedusan mboten oni ndak ake sing bener wong Islam kewajiban zakat puasa haji, sholat, itu bisa wajib. Nah, orang ada hukumannya. Ada hukumannya. Jadi, bahasanya Quran. Ya ayyuhallazina amanu eling-eling mengakakan kudu iman. Hingga akum lamun teko ing sira kabeh fasikun sapa wong fasik. Dipun ayo temon. Ingkang dipun maksud fasik. Wong Islam sing sembrono. Wani nglakoni dosa gedhe. Sing diarani dosa gedhe. Yaiku dosa sing ana ancamane. Sekali mau bina bae gawan gawa berita. Nek ana wong fasik nyampeake berita-berita, fatate yanu. Mongko ngecek ko siro kabeh. Dicek dike bener apa ora. Ane kita ngene kira pat sabat perlu putra teranake. Kira ate asim fata bayanu. Ta terus ba terus iya terus non fata bayanu. Kira asabat ono semoda fata sabatu. Fata sabbatu. Maka tengene tafsir-tafsir yang tulisannya fata sabbatu aja dicoret. Bun bener. Jadi kira asab'at ana wacan macem luru siji fata bayanu. Loro fata sabbatu. Nek dimaknani fata bayanu, mongko ngeceko biru dijelaske nike. Nek fata sabbatu, dimantepi nike. Sing jadi mantepi piye. Karo-karo nek kira asabat. Antus ibu krono, merkule sirokabek. Kauman ing golongan bijahalatin hale orang ngerti tenan. Mbo kue kepatel nglakoni dasare ngawur orang ngerti. Napa ngawur? Mergo berita sing ora bener disampaikake wong fasik. Di wong fasik iku ngapusi iku biasa. Ngapusi biasa. Lainnya dan ini zaman pelajari saiki ku wong fasek wono tahura. Ini ku jenengan diambat nanti sing nanggapi. Wong fasek-fasek wono tahura. Fatus bihu moko jati sirokabe alama fahatu mengatasi barang kang lakoni sirokabe ingma. Nah dimina hale podo ketun. Ya. Jadi aja kesusu dipercaya, tapi istilahnya orang saiki dicek nike. Ya. Nah, berita-berita sampai fasek itu pantas sama. Kaya masalah Lailatul Qadar niku. Ini perlu kula terangake. Lailatul Qadar ku pancen ono tenan. Keterangannya nang ngene Quran setiap muslim nek ati hafal inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alf syahr kene anggere rong apa ngibadah sewengi kepas alam malam Lailatul Qadar ku ganjarane luwih bagus ini bangi batas sewu bulan sing gak ana Lailatul Qadar sewu bulan iku 84 tahun ujul 3 bulan ujul 5 bulan ini batas sewengi jadi ganjarane kecil banget. Adiki kula kepengin nerangake perselisihan para ulama ngenani Lailatul Qadar. Nek ana perselisihan niku aja tinggu pertentangan, tapi justru keindahan. Siji, menurut mazhab Malik, mazhab Maliki, Lailatul Qadar ku mongso sewengi beredar sampai 1 tahun di mazhab Maliki. Beredar sampai satu tahun. Tiba-tiba sawan, bu apet besar, bu poso, bu takal siji, bu dan kita romadab maliki. Nomor loro, madhab Syafi'i. Malam Lailatul Qadar ku ora iso ditentokake dalam satu waktu, tapi beredar dalam satu bulan. Bulan Ramadan. Tiba-tiba tanggal siji, loro, telu, tiba terakhir. Di madhab Syafi'i. Terus ono madhab Malik sing nerangake. Malam Lailatul Qadar ku sing pasti tiba malam likuran. Malam likuran. Ono mana sing ngendika tiba malam likuran, tapi sing ganjil. Selikur, telulikur, selawe, pitulikur, sawalikur. Terus ono sing endah mana, malam likuran, tiba ganjil, tapi tanggal pitulikur. Niki sing de keterangan ngateni mboten cilian sahabat Abdullah. Sahabat Abdullah. Sahabat. Carane mempelajari ayat Quran ciri panjang saking rahasia bahasa Quran. Kula sampun wong salamsel mboten bosen-bosen ngartekake Quran ana sing zahiron batinan sirat lirusuri. Abdullah bin Abbas ngendika tiba likuran lan nonggone poso tapi tanggal pitu likur. Lah dene kok wani netepake ngono mergo rahasia bahasa. Sak surat ayat pendek-pendek disebut Lailatul Qadar kok nganti ping telu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Siji. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Loro. Lailatul Qadar khairun telu. Ora dikae domir iya khairun. Ora dikae mati disebut mana. Berarti sak surat ana Lailatul Qadar telung iki. Lailatul Qadar ini kulafal rom kelima sing isine sangang huruf. Lain ngitung sama Lailatul Qadar lam siji. Ya loro. Lam telu, ta papat, alif limo, lam enam, kof pitu, jal wolu, ra songo. Songo. La songo ping telu piro? Pitu likur. Ayo, tanggal pitu likur. Disingan dikono mudan cakili, sohangat. Ibnu Abbas. Begitu. Terus dasar urutan kelima. Surat Al-Qadr mulai inna nanti hatta matlahil fajr. Ini ku nek sampan etung kalimah. Ono telung puluh. Telung puluh. Cara ngitung per kalimat antara corunaku kare tajwid niku dhewe. Nek kalimat corunaku upamane a'anzartahum nek corunaku niku a wis ana sak kalimat. Aku lemo-lemo ada tambahan-tambahan. Asok kalimat corona aku. Anjaro fi ilmadi. Rong kalimat. Ta domir. Telung kalimat. Hum. Domir mana? Petang kalimat. Corona aku. A'al zartahu. Petang kalimat. cara tajwid sak kalimat. Jadi a'alamutahum sak kalimat. Pengertian sak kalimat cara tajwid ora kena dipetok, ora kena diketok. Sampean maca a'anzar ora kena. Dawane nek maca balai sidik a'alamutahum. Mana itu sak kalimat. Lah hitungan cara tajwid Al-Qadar itu ada 30. Inna siji anjalna huloro fi telu laylati bakat Al-Qadar 5. Inna anjalna hu fi laylati Al-Qadar 5. Wama siji adraka loro ma telu Laylatul Bapak Qadar 5. 5 berarti 10. Laylatul Iji Qadri Khairun Min Alfi Syahr 6 berarti 16. Laylatul Qadri Khairun Tanazzalul Iji Malaikatu Warruhu Fiha Bi'idni Rabbihim Min kulli amr sama sama 16 dira sama 16 salamun cici iya hatta matlain fajr 5 salawembi 5 telung puluh jelala nomor Pitu likur ku tidur, iya. Salamun, iya. Hatta matlahil fajr. Iya, nomor pitu likur. Ini ramalannya Ibnu Abbas. Tapi bukan ramalan-ramalan cuaca. Rahasia kalimat Qur'an. Ini santri-santri yang kepengen ngerti sing tak terangake. Maka sakit dipuntingali wonten tafsir sawi, tafsire surat Al-Qadir. Tak didono bone ngoten lho. Maksud kula wong Islam ku ora geger, ngono dadi ana ngelmune. Ana ngelmune. Ku keterangan sawi ngono. Kowe ora gatuk ya wis aja moyo iki. Kepenak ngoten iki. Hadari keterangan dua macam. Dilihat dari rahasia susunan kalimat dan susunan huruf, Ibnu Abbas ngendikan netepake malam Lailatul Qadar, malam pitulikur. Pendapat Abdullah bin Abbas ini jadi keyakinan pemerintah mamlakah Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia, niku mazhab Ibnu Abbas. Mulane Saudi Arabia itu netepake Lailatul Qadar tanggal 17. 17 poso. Mulane wong umrah. Niku sing larang regane iku nek poso. Paling larang nek likuran sing nyandak 17 larang. Ongkos umrah. Jadi melu-melu Saudi Arabia melu budaya. Mana jadi nerang nol. Nek sampean kurang percaya, nyaca. Lah kula kok wanten-wanten, kula pun nyaca. Kula umroh poso, sampun kaping kalih. Malah sing sepisan, jajanan ten Mekah. Kepengen ngerti, nek jajanan ku nak lapangan, apa nak masjid. Tetangga ten masjid. Nuh, nengun ku tak lapone. Jadi ku nak ngomong-ngomong, nak Mekah dah ono. Berjana nak berlapangan itu jana nak mesti nak percaya ayo lungo tak ja tapi yarja sen bayar sen ja jadi kita mengkuja kerjaan itu mantep jadi bukan ngomong-ngomong tak bukan jadi supaya di sana kerukunan jadi mamlakat Saudi mengikuti Ibnu Abbas malam Lailatul Qadar tanggal 17. Jadi masalah penetapane khilaf. Ini khilaf. Ini makanya majlis sakit ngerti. khilafah macam-macam, madhab maliki, syafi'i, nu'abbas, dan lain-lain. Lepas itu, ada orang fasik yang meredahkan masalah Lailatul Qadar. Zaman Belanda, Krosialis, ada buku wajan. Buku wajan. Nek ana buku wajan diwaca, percaya yalah, gak percaya rapopo. Tapi nek ana Quran, Lailatul Qadri khairu min alfin, gak percaya, bahaya. Nek ngene buku wajan itu, leng ngeledeh ke, supaya wong Islam ora giat nek ana Lailatul Qadar, iku ana buku wajan ceritane. Ana Pak Modin, niki mboten Modin sampeyan nek ora sehaten. Ceritane panjenengan anu ana Pak Modin mulang, poso-poso mulang, sing ngaji fatayat pirang-pirang. Tutup Lailatul Qadar. Fatayat matur, Pak Modin. Apa? Lailatul Qadar niku napa? Lailatul Qadar ya wong. Oh iya. Metune jam 12 bengi. Iku jubahan putih serban ijo. Wonge brewok nggawa pentung. Nah, terus kula ngaten iki napa saged Pak Madin kepethuk Lailatul Qadar. Ya iso wae tapi ana tata carane. Tata carane piye Pak Madin? Ya, kue atis dikit sing resi, engkau toto-toto, engkau nek jam rolas, kue nak ngarep lawang, engkau nek ana ulak nuwun, disapa, engkau nek mene, sinten iku Lailatul Qadar. Wah, terus dibuka lawange, apa sing dikersakake, aja nganti ditulak, ngono. Nalika Madin mulang kaya ngono iku krungu kami tuwa. Iki cerita lho. Ceritane ngono aja diganti. Padahal ceritane ku Pak Madin karo kami tuwa. Aja diganti lho ganti jaman berarti jaman zaman gawe kuwatan dhewe. Kami tuwa krungu. Blate dengeran cek Madin pencelaan iki. Awe main kucing-kucingan di awas. Gua puni tak cekat. Mana? Malam sing kita bentar ake. Motin. Kami tua we siap. Jam 11 sabtu rumah. Dile no cekong. Jam 12. Ketemu ana wong mlebu jugaan. Bentungan cekane hijau. Drewok. Terus. Kami tuwo arep nangkep, pikir-pikir kengguna aku tak tangkep dewean, naik kejadian tukaran, ya nah aku menang, nah aku kalah di sini-sini. Iku terus kami tuwo ndake. Rene Modin, tata-tata, katayat sing siap nanjero, sinten iku Lailatul Qadar. Terus dingakno. Awak tu mlebu Madin, terus kami tu wong gembar. Tulung, tulung, tulung. Ana apa-apa. Lailatul Qadar ku icul. Amla pun dire gede Fatimah ke lolo. Kami tu wong Madin, tur pemuda-pemuda ngepung omae Fatayat mau. Lah Madin bingung, ana lawang mburi barang. Wonten jendela niku Madin mencolot jendela ditampani pemuda-pemuda. Terus dikiring-ringene balik desa. Ngene iki buku wacan. Ya pencilaan iku. Terus wong iku jago bab buku wacan. Lah terus wacan halah Madin. Wong pasek ku ngono ku mentolo, padahal Quran. Itu bahaya lah. Jadi ceritanya kaya sesuai lho. Banyak buku wajan ceritanya ngono modin karo kami tua. Nah itu amanya saya ngaji ini untuk modin dan untuk kami tua, buatin sampai ya. Aja tiga bacaan din. Aja ngono ya. Banyak ngono ke din. Niki jadi wong fasek ngono ku ake. Malahnya kalau ini gula bali, buatin kula. Wong Islam sing rukun. Ya nek ana masalah selesaiake. Mangke sekedan nun. Dadi rukune wong Islam duno dunya, nek gone alam kubur, nganti nang akhirat, nganti nang swarga. Dadi rukun terus. Nek ana masalah diselesaiake secara persaudaraan dulu. Mangke sekedan. Mereka pulau yang wansur nerangake jokeliru salah paham niku biasane kalam hakiki karo majazi kalam hakiki upamane Gusti Allah zat ingkang suci liyane pekir kabeh ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid isu ketenan Gusti Allah hakiki. Tapi nang ngene kok ate dana tu khadus to dapat min agniyahihim ila fuqara'in. Zakat-zakat iku dipundhut saking wong sing suge-suge kanggo wong pekir-pekir. Ya nyebut nek suge. Dadi upamane ana wong suge sampean sebut iku lu suge tenan. Kenging mboten kondung musyrik mboten. Sukiye suke majazi nek Gusti Allah hukke hakiki nek mangke sakit genna ana kadang ana sing lucu-lucu ngono lho ya kerana le memanggapi tafsir iku namung dohir to kaya nang ngene ku Al-Qur'an surat Fatihah niku ana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepada engkau kami mengabdi hanya kepada engkau kami minta tolong ayat niki niku tumiba badane maliki yaumiddin sipate Allah nerangake yang merajai di hari kiamat benji makhluk sak jagat niku dijangu karo Gusti Allah wabed dojo ana sing dadi raja barang ku ya dojo kabeh Gusti Allah dawu mergo do semingap kabeh Gusti Allah dawu limane mulku ya ayo sing dadi raja saiki sapa Fir'aun dakwane muni Namrud dakwane muni ya ana sing muni. Sopo sing dadi raja saiki? Ora ana sing muni. Dijawab Gusti Allah dhewe lillahil wahidil qahar. Sing dadi raja Gusti Allah sing maha kuwasa. Terus kita nalika maca Fatihah diadepke situasi akhirat. Dadi sing namung kuwasa namung Gusti Allah. Mulane bahasane sing pas iya karena itu hanya kepada engkau kami mengabdi. Iya wa iya karena stain hanya kepada engkau kami minta tolong. Berkok mampu mampus. Dan terus itu benar. Jadi nak sholat jadi mantep. Nah ketemu anak saya ngelerek lilucu. Jadi nak jaluk apa-apa yang Gusti Allah. Jaluk rentune Gusti Apliane Gusti Allah musyrik. Ngono, iki keliru. Nah, ketemu ana pembangunan, jaluk rewang suge-suge. Rewang suge lah itu Gusti Allah. Anu pak niki masjid yang dibangun nyuwun bantuan. Anu iya kana butuh wa iya kana payah niki. Niki lucu niku. Nah, iya kanak budu mana iku. Anak iki jaline dudu iya kanak budu. Wata awanu halal diri wata kuang. Ono jaline aja iya kanak budu. Nah, tinggi kini gila. Sing jauh perselisihan. Mulanya Jumat Fajar, beja ini jadi penaskah. Ya, supaya sangat itu caranya nerama itu. Jadi nak jaluk orang itu, kadang-kadang guru madrasah yang jaluk karo bocah murid sing di sekolah, diarani anak saria. Untuk bocah ini yang jaluk karo bapak, ya Pak. Ini Pak Guru yang jaluk ya, ini bangku bulan ini. Apa jaluk besi Allah. Ya Rama. Payah nak ini payah. Jadi, kok Islam orang melaku caranya. Niki sing jo sering keliru teng mriki niki. Supaya dikenake. Dados mangke tak keceke to. Nah, lancar dadi ngene. Dadi dipun emut-emut Lailatul Qadar mboten mungkin nggih. Lailatul Qadar ana tenan. Wa lamu lan berwa sira kabeh annabikum ing satemene iku tetep ing dalem sira kabeh Rasulullah. Putusannya Allah. Kueku jadi tunggoni Kanjeng Nabi. Kok iso gawe berita-berita sing palsu ku piye? Mbok aja nggawa berita palsu. Ngomong-ngomong sing ora bener. Engko nek Kanjeng Nabi dong ngikuti, Bani Mustalib iso diperane piye? Kejarung perang saudara. Songko berita wong fasik wau susah diterangake lau yute hukum jimare saat ngikuti sapa kanjeng Nabi ing sira kabeh dikasirin ing dalam perkara akeh minal amri saking perkara kang kok berita akeh lahan itu saya tidur dosa kue kabeh sing dosa kue sing gawa berita lan sing gawa percaya Kanjeng Nabi orang dosa. Sing dosa, sing gawa berita, kalau sing percaya, sing orang ngecek mau. Walakin Allah tetap ini Allah habdata ikun jemenake Allah ilaikum marang siro kape al imana eng iman. Dosi Allah padan dokok siro kape dijadena wong mukmin sing tenang. Wa zayyanahu lan manhiyas Allah ing iman fi qulubikum nawane adira kabeh ilala sahabat-sahabat ora percaya kok percaya dong angkat senjata perang payah wa karrohalan gedengake Allah ilaikum marang sira kabeh wong Islam al-kufra ing kekufuran walaupun suka dan kepasekan, walaupun isian dan kedurakaan. Jelalah, Islamnya mantap, imannya kuat, tidak senang dengan kekufuran, orang senang perbuatan fasik itu. Ulah, ikhapai mengkono para orang Islam, jadi maksud zaman sahabat, boom. Ya ulah ek ar-rasyidun wong sing mantep-mantep agamane. Wong agamane kuat tenan. Lah menane kita niki supaya klebu golongane umur rasyidun. Aja gampang-gampang beri percaya rene berita sing sok nimbulake pertengkaran antara umat Islam siji lan menai aja. Lagi itu dibalik kaya menurutku mau. Fadlam min Allah. Berupa ake fadal. Saking ngarsane Gusti Allah. Wane kematan dan upake kenikmatan. Jadi wong dibalik iman Islam. Niki fadal. Lan kenikmatan sing abadi. Kok diarani kenikmatan abadi? Sebab nek iman kita niki kita betul mati akhir wafat kita bakal suwarga selawase. Jadi kalane nikmat abadi niki aja mati luntur lan iman kita aja didol murah-murah. Nah, biasanya itu nanti didol menuju kefakiran itu. Masya Allah, didol karo beras, terus masuk aku mulia, Iki namanya didol. Nah, ojo nganti didol. Bojone, anake, keluargane dipelajari lan diamati keislamane. Wallahu ta'ala Gusti Allah alimun kudat kang mudane ni hakimun tur bijaksana. Allah maha mudane ni lan sangat bijaksana. Summa qala wa idza ifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna tibaha. Wa arina al-batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. الحمد لله رب العالمين.